bernama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-268 ini, didukung oleh para pemain, Mas Burhan sebagai Aki, Eli Burhan sebagai Nyai, Ferry Fadli sebagai Arya Kamantanu, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Mas Dewa sebagai Kepala Desa, Bambang Hermanto dan Tato sebagai Orang Desa, Redo Febri sebagai Prabangsa, Mogan sebagai Sarpala, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dalam perjalanan kembali menuju ke pedukuhan Majapahit, Arya Kamandanu dan Sakawuni terpaksa menampung orang-orang desa yang ikut menyertainya. Arya Kamandanu dan Sakawuni tidak mampu menolak keinginan mereka yang meluap-luap. Sebuah cinta dan pengorbanan, pengabdian tanpa pamrih, terpancar dari wajah orang-orang desa yang miskin dan bodoh itu. Jumlah mereka lebih dari 200 orang. Sekarang perjalanan mereka sudah tiba di desa Cilacayana. Desa Cilacayana terletak di bagian kaki gunung Ancasmara. Hari sudah menjelang sore ketika Arya Kamandanu tiba di halaman rumah kepala desa. Sementara itu, ada dua orang warga desa, Aki Rumpus dan istrinya Nyai Rumpus, tengah sibuk membicarakan kehadiran mereka. Sama halnya seperti warga desa yang lain, dua orang tua itu pun tergerak hatinya untuk ikut membantu perjuangan Dyah Sang Ramawijaya. Kita tidak boleh tinggal diam, Nyai. Sekalipun kita ini orang-orang tua, kita juga harus berbuat sesuatu, memberikan sesuatu yang berharga untuk membantu perjuangan Gusti Sang Ramawijaya. Selama ini kita hidup tertindas di bawah tekanan-tekanan pemerintah Kediri. Karena itu, kita semua merasa bergembira dan bersyukur dengan runtuhnya kerajaan Jaya Katuang itu. Lalu, apa yang akan kita berikan, Aki? Kita tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk kita sumbangkan, iya kan? Iya. Apa yang bisa kita berikan? Kalau saja aku ini masih muda, wah, tentu aku akan ikut serta mengangkat senjata. Jangan berhayal, Aki. Tubuhmu itu sudah jompo. Berjalan saja sudah tidak lurus lagi. Kok mau ikut perang? Jangan menghina, Nyai. Begini-begini, aku ini kan suamimu. Kau sendiri juga sudah nenek. Sudahlah. Sekarang yang penting, kita harus dapat memberikan sesuatu yang bisa kita sumbangkan untuk perjuangan Majapahit. Iya, ya. Apa ya? Apa yang akan kita berikan? Kita kan bukan orang kaya yang bisa dengan mudah mengeluarkan kocek duitnya. Jangan begitu, Nyai. Berbakti kepada suatu cita-cita yang luhur bukan hanya menjadi hak orang-orang kaya saja. Kita pun bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk membantu cita-cita yang luhur itu. Nah, aku ingat, Nyai. Bukankah kita memiliki pohon kelapa gading? Iya, memang. Semuanya ada 12 pohon. Lalu, mau kau apakan 12 pohon itu? Jangan tolol, Nyai. Bukan pohonnya yang akan kita berikan. Tapi buahnya. Buahnya apa? Kita bisa menyumbang buah kelapa muda untuk tuan-tuan pendekar Majapahit. Nah, kau tunggu sebentar, Nyai. Aku akan memetik barang 10-20 biji. Tunggu dulu ya. Nanti kita berangkat bersama-sama ke rumah kepala desa, ya. Apa yang mereka lakukan ini, Pak Kepala Desa? Mengapa kau suruh warga desamu datang kemari dan membawa segala macam ternak begitu? Nah, ampun, Tuan. Hamba sama sekali tidak menyuruh mereka. Mereka datang sendiri-sendiri, Tuan. Dari mana mereka tahu bahwa kita akan pergi ke Majapahit? Entahlah, Ninja Kabuni. Mungkin mereka mendengar kabar burung yang tersebar di seluruh pelosok desa. Ya, maklumlah. Berita tentang peperangan di kota Kediri sudah tersiar sampai kemana-mana. Juga berita tentang pendekar-pendekar Majapahit yang bertempur dengan gagah berani melawan prajurit-prajurit Jayakala Tuan. Mungkin mereka mendengar dari teman-temannya bahwa Tuan dan Nisa Kawumi akan melewati desa Cilacayana. Kemudian mereka datang berbondong-bondong ke sini. Hamba sama sekali tidak pernah merasa mengundang ataupun memberikan pengumuman pada mereka, Tuan. Lalu apa maksudnya mereka berkumpul di halaman rumahmu ini, Pak Kepala Desa? Ya, begitulah, Tuan Kamandanu. Mereka ini adalah warga desa biasa. Orang-orang kecil yang kurang berpendidikan. Tapi rata-rata mereka mempunyai hati yang tulus. Apakah mereka juga akan ikut pergi ke Majapahit? Mungkin juga, Nini. Nampaknya mereka bertekad untuk ikut serta pergi ke Majapahit. Saya kira tidak bisa begitu, Pak Kepala Desa. Saya kira Gusti Sang Rama Wijaya juga tidak akan setuju. Mereka bukanlah prajurit-prajurit. Mereka tidak mempunyai ilmu kanuragan yang bisa digunakan untuk berperang melawan musuh. Ya, kau harus bisa memberikan pengertian pada warga desamu, Pak Kepala Desa. Jangan sampai mereka nekat ikut pergi ke Majapahit, kemudian menjadi korban yang sia-sia. Kasihan, karena mereka masih mempunyai keluarga. Baiklah, Nini Sakawuni. Hamba akan mencoba untuk bicara dengan mereka. Dengar. Dengar, warga desa Cilacayana seluruhnya. Walaupun aku kepala desa di sini, aku sendiri menjadi bingung. Aku tidak habis mengerti. Untuk apa kalian semuanya berkumpul di halaman rumahku ini? Aku tidak pernah merasa membuat pengumuman. Tapi tiba-tiba kalian berpondong-pondong datang kemari. Kulihat ada yang menuntun kerbau. Ada yang membawa bebek. Ada yang membopong ayam. Bahkan ada juga yang membawa buah-buahan di dalam keranjang. Apa arti semua ini? Coba berikan penjelasan pada kami. Tuan Arya Kamandanu dan Nisa Kawuni juga ingin tahu. Apa sebabnya kalian berduyun-duyun datang ke halaman rumahku ini? Coba, siapa yang bisa memberikan penjelasan? Kami datang ke halaman rumahmu ini. Memang tidak ada yang mengundang Bapak Kepala Desa. Kami datang dengan niat yang tulus dan murni. Kami ingin memberikan bantuan dan sedikit sumbangan kepada Gusti Sanggrama Wijaya di Majapahit. Iya, kami ingin bergabung dengan Gusti Sanggrama Wijaya. Kami ingin berbakti kepada beliau. Tapi kalian ini orang-orang desa biasa. Kalian bukan pendekar atau prajurit. Kalian tidak terbiasa memanggul pedang ataupun mengempit tombak untuk berperang melawan musuh. Kalian hanya biasa bergelut dengan lumpur ataupun kotoran ternak. Bagaimana kalian bisa mempunyai keinginan bergabung dengan Gusti Sang Rama Wijaya? Bapak Kepala Desa, sekalipun kami bukan pendekar, kami tidak gentar berperang melawan musuh Majapahit. Ya, kami tidak takut melawan bala tentara asing. Kami tidak takut menjadi korban peperangan demi menjunjung tinggi amanat Gusti Sang Rama Wijaya. Demi Majapahit, demi cita-cita yang luhur dan mulia. Selama ini, kami hidup menderita di bawah tekanan pemerintahan Prabu Jayadrathwang. Dan sekarang, kami bermaksud memberikan segala-galanya untuk Majapahit. Bagaimana Tuan Arya Kamandanu? Tuan sudah mendengar sendiri apa alasan mereka datang berbondong-bondong ke halaman rumah hamba ini. Iya, tekad dan semangat mereka sangat mengharukan. Hal ini perlu mendapat catatan tersendiri. Ya, mereka memang tidak mempunyai apa-apa, Tuan. Mereka hanya memiliki semangat dan ketulusan hati. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Gusti Sanggrama Wijaya! Arya Kamandanu dan Sakawuni merasa sangat terharu mendengar teriakan-teriakan warga desa Cilacayana. Teriakan penuh semangat. Teriakan yang muncul dari pernyataan hati yang tulus. Tapi mendadak, teriakan itu berhenti. Kemudian disusul oleh suara keributan orang yang sedang baku hantam. Ada apa dengan kalian? Hai prabangsa, mengapa kau baku hantam dengan anakmu sendiri? Apa yang terjadi? Ada apa Sarpala? Mengapa kau baku hantam dengan ayahmu sendiri? Anak saya ini memang keras kepala, Kilura. Dia tidak mau lagi mendengar nasihat dan kata-kata orang tuanya. Saya sudah dewasa, ya. Saya berhak menentukan jalan saya sendiri. Kurang ajar. Jadi aku ini kau anggap apa? Kau bayi kemarin sore sudah berani membantah pada orang tuamu sendiri. Peribahasa, ompolmu belum kering, sudah berani menentang ayahmu. Apakah itu perilaku seorang anak yang baik? Coba sebentar. Coba jelaskan apa yang sedang terjadi pada diri kalian. Supaya kami semua mengerti. Mengapa kalian ribut-ribut? Ada apa sebenarnya? Ada persoalan apa? Begini, Kilura. Saya melarang anak saya ini untuk ikut serta ke Majapahit. Mengapa saya melarang? Tentu ada sebabnya. Dia baru saja mengawini seorang gadis. Mereka adalah pengantin baru. Dan istrinya itu sekarang sedang hamil. Apakah buruk kalau aku melarangnya pergi? Bukankah sebaiknya dia di rumah menunggu istrinya yang nanti akan melahirkan? Ayah tidak bisa memahami perasaan saya. Sebagai anak muda, tentu hati saya tergugah melihat keadaan seperti ini, Ayah. Negeri kita sedang bergolak. pertempuran besar-besaran baru saja selesai di kota Kediri. Tapi badai belum juga reda, ayah. Semua orang tahu, badai belum reda. Gusti Sang Ramawijaya masih mempunyai tugas yang berat. Ialah, mengusir bala tentara asing yang bercokol di istana Kediri. Dari mana kau tahu soal itu, Sarpala? Teman-teman saya banyak yang menjadi prajurit Majapahit, Lurah. Tentu saja saya tahu. Beberapa waktu yang lalu, mereka kembali ke kampung ini. Dan mereka bercerita tentang peperangan yang besar baru saja melanda kota Kediri. Saya kira berita ini sudah tidak aneh lagi. Kalau kita menjadi warga negara yang baik, tentulah kita mempunyai telinga yang baik. Iya, kekeran ini memang belum selesai. Tapi kau tidak perlu ikut-ikut keker, Sarpala. Ingat tanggung jawabmu sebagai calon ayah dari anakmu nanti. Kau mempunyai tanggung jawab yang besar. Kau mempunyai kewajiban yang lebih mulia. Tidaklah. Untuk saat sekarang ini, tidak ada tanggung jawab yang lebih besar, kewajiban yang lebih mulia daripada ikut berjuang bersama Gusti Sanggramawijaya. Oh, dengar, Sarpala. Buka telingamu lebar-lebar. Perang bukanlah suatu permainan. Saya tahu, ayah. Perang adalah perang. Perang adalah persoalan membunuh atau dibunuh. Nah, kalau sudah tahu, mengapa kau masih juga ingin pergi? Apa kau sampai hati membiarkan istrimu menjadi janda dan anakmu lahir tanpa seorang bapak? Pikir baik-baik, Sarpala. Jangan hanya mengumbar hawa nafsu. Jangan hanya ikut-ikutan. Biarlah aku saja yang berangkat ke Majapahit. Biarlah aku menjadi wakil dari keluarga kita. Kau di rumah menunggu istrimu yang sedang hamil. Tidak, ayah. Ayah tidak bisa melarang saya. Tekad saya sudah bulat. Saya harus berangkat ke Majapahit. Saya harus ikut memanggul senjata, membantu perjuangan Gusti Sang Ramawijaya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi niat dan tekad saya ini, termasuk ayah. Kurang ajar. Anak tidak bisa diatur. Sabar, prabangsa. Tenang. Jangan krusa-krusuh. Baiklah kita minta pertimbangan kepada Tuan Arya Kamandanu. Barangkali beliau bisa memberikan jalan pemecahannya. Bagaimana Tuan Kamandanu? Nampaknya Sarpala sudah tidak dapat dihalang-halangi lagi. Sementara bapaknya kelihatannya juga tidak mau mengalah. Mengapa tidak kau lepaskan saja anakmu untuk ikut bersama kami ke pedukuhan Majapahit, Prabangsa? Oh, ampun Tuan Kamandanu, hamba tidak mempunyai anak yang lain. Sarpala adalah anak hamba satu-satunya. Biarlah hamba saja yang berangkat ke Majapahit. Sarpala harus menunggui istrinya. Kalau dua-duanya berangkat, hamba takut keluarga hamba akan tumpas. Keluarga hamba akan tutel. Baiklah. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Sarpala. Ya, Tuan. Silakan. Tapi sekalipun Tuan adalah pendekar terkemuka di Majapahit, Tuan tidak akan bisa membujuk dan melunakkan keinginan saya. Kau harus merasa kasihan kepada istrimu, Sarpala. Istrimu membutuhkan kehadiranmu. Ampun, Tuan. Hamba bukanlah tergolong suami yang mau menang sendiri, Tuan. Soal ini sudah hamba bicarakan secara matang dengan istri hamba. Apa benar demikian, Sarpala? Apa kau tidak berdusta? Tidak, Tuan Kunini Sakauni. Hamba tidak berdusta. Hamba sudah minta izin pada istri hamba. Kalau Tuan Kunini Sakauni tidak percaya, Tuanku bisa langsung bertanya pada istri hamba. Dia pun hadir dalam pertemuan ini. Baiklah. Coba suruh istrimu maju ke depan. Baiklah, Tuan Kunini Sakauni. Sarpala kemudian bergerak menguak kerumunan orang-orang. Laki-laki yang masih muda usia itu menghampiri seorang wanita yang berdiri di dekat pagar. Selanjutnya dia kembali menggandeng wanita tersebut. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.